بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita telah menyelesaikan bab yang ke-13 dari Kitabul Hajj. Dan di bab yang ke-13 dan beberapa bab sebelumnya telah kita ambil, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis Ibn Umar dan Ibn Abbas yang berkaitan dengan miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inda Abi Syafiq, Allah yubarik fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat, tempat-tempat untuk orang yang hendak berhaji atau umrah memulai ihramnya dari tempat tersebut. Nabi tetapkan untuk penduduk Madinah, apa miqatnya? Dhul Hulaifah, Hasan. Untuk penduduk Syam, Juhfa. Untuk penduduk Najd, Qarnul Manazil. Untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Dan di bab yang 13, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menetapkan untuk penduduk Iraq, itu Kufah dan Basrah, miqat dhatu irqin. Dan diposisikan tentang miqat dhatu irqin, apakah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mansus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ijtihad dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala. Dan yang zahir merupakan madhab Imam Bukhari ta'ala bahwasanya miqat dhatu irqin itu ijtihad dari Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika Kufah dan Basrah ditaklukkan oleh kaum muslimin, menjadi negeri kaum muslimin, datang kaum muslimin dari kedua negeri itu menghadap Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala dan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Qarnul Manazil sebagai miqat untuk penduduk Najd. Wa huwa jawrun an tariqina, dan Qarnul Manazil katanya jauh dari tariqina, itu jauh menyimpang dari jalan kami menuju Mekah, jadi akan memperjauh rute kami dari Kufah dan Basrah ke negeri Mekah. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada kaum muslimin di negeri Kufah dan Basrah atau kepada orang yang beliau tunjuk, fanduru hadwaha min tariqikum, kalian lihat katanya garis yang sejajar dengan Qarnul Manazil yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah kalian. Kemudian ditetapkan untuk mereka dhatu irqin. Kemudian di bab yang ke-14, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi من أثبت الناس بالموطأ للإمام مالك قال أخبرنا مالك عبيد الرحمن مالك ابن من مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة إمام مذهب yang empat selain أبو حنيفة semuanya kunyahnya أبو عبد الله إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد begitu pula إمام بخاري beliau pun kunyahnya Abu Abdullah. An-Nafi' wa Nafi' Maula bin Umar, an Abdul bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khabil batha bidil hulaifa. Fa shalla biha wa kana Abdul bin Umar radhiyallahu anhu ma yaf'alu dhalik. Dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Dhul Hulaifah, itu dari Madinah ke Dhul Hulaifah, dan sudah kita sebutkan di materi yang lalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat dari Madinah setelah salat duhur. Salat duhur di Madinah 4 rakaat. Dan diposisikan hari apa Nabi SAW keluar dari Madinah. Dan yang dirajihkan oleh banyak ulama, beliau keluar dari Madinah di hari Sabtu. 5 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Beliau berangkat pada duhur, kemudian tiba di Dhul Hulaifah. Tiba di Dhul Hulaifah waktu asar. Dan beliau sholat asar di Dhul Hulaifah 2 rakaat. Beliau mulai qasar. Karena beliau sedang dalam badan safar dari Madinah ke Mekah. Dalam keadaan jarak dari Madinah ke Dhul Hulaifah bukan jarak safar. Hanya beberapa kilometer saja. Katakan sekitar 7 meskian kilometer dari Madinah ke Dhul Hulaifah. Di sini sebutkan Abdullah bin Umar ketika Nabi SAW tiba di Dhul Hulaifah di Batha Anakha. Itu Anakha memberhentikan, mengistirahatkan dan mendudukkan unta beliau yang beliau tunggangi. Fa shalla biha. Nabi turun di Dhul Hulaifah, kemudian beliau salat asar. Dan beliau mengqasha salatnya 2 rakaat. Kemudian kata Nafi, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu dhalik. Dan Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Beliau kalau melakukan ibadah haji atau umrah, beliau berangkat dari Madinah, kemudian beliau berhentikan kendaraannya di Dhul Hulaifah, di Batha. Kemudian salat. Kemudian setelah itu baru melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Dan sudah kita sebutkan tadi, Dhul Hulaifah merupakan miqat ahli Madinah. Dari tempat tersebut, Nabi SAW memulai ihramnya. Beliau mandi di Dhul Hulaifah dan memakai pakaian ihramnya. Dan beliau ketika sudah naik di atas ontanya dan siap berangkat ke Mekah, menuju Mekah, beliau mulai talbiyahnya. Kemudian bab khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tariqi syajarah. Bab keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah, ya, mana singgah di Dhul Hulaifah, ala tariqi syajarah. Melalui jalan yang namanya syajarah. Jalan yang masyhur pada saat itu. Dan akan kita lihat dalam bab ini, Nabi ketika berangkat dari Madinah ke Mekah lewat syajarah. Dan pulangnya melewati jalan yang lain. Jalan namanya Mu'arras. Sebagaimana ketika id pun beliau mukhalafat tariq. Menuju ke tempat sholatnya di suatu jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain. Sebagian ulama mengatakan, di antara hikmahnya litakthir mawadhi' ibadah. Memperbanyak tempat-tempat ibadah. Kita akan baca hadis yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Ibrahim il-Mundir. Qala haddathana Anas ibn Iyad. An Ubaidillah. Ubaidullah al-Umari. An Nafi' Mawla ibn Umar. An Abdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi syajarah. Wa yadkhulu min tariqi al-Mu'arras. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari Madinah menuju Mekah, beliau keluar melalui jalan Asy-Syajarah, jalan yang makruf dengan nama tersebut. Dan ketika pulang ke negeri Madinah, beliau pulangnya melewati jalan Al-Mu'arras. mukhalafat tariq. Dan Nabi SAW jika keluar menuju Mekah, dari Madinah menuju Mekah, yusalli fi masjid Syajarah. Beliau salat di Masjid Syajarah. Bidul Hulaifah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja la Makkah yusalli fi Masjid Syajarah wa idza raja shalla bidul Hulaifah bi batnil wadi wa bata hatta yusbih. Kata beliau, dan Nabi SAW ketika pulang, beliau salat di Dhul Hulaifah, di Batnul Wadi. Itu di lembah, di Dhul Hulaifah, wabata hatta yusbih. Dan beliau bermalam di Dhul Hulaifah sebelum masuk Madinah, hatta yusbih. Sampai datang waktu pagi hari, beliau baru masuk Madinah, di pagi hari. Karena Nabi SAW di antara petunjuk yang beliau tunjukkan kepada umatnya, beliau melarang para sahabatnya untuk pulang ke keluarganya di waktu malam, malam hari. Lebih-lebih kalau tujuannya at-tahawun, itu melihat, ingin melihat apakah keluarganya berbuat khianat atau tidak ketika ditinggalkan olehnya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi Nabi SAW ketika pulang dari safarnya, dan pulangnya di waktu malam, beliau tidak masuk Madinah di waktu malam, tapi beliau bermalam di Batnul Wadi di Dhul Hulaifah. Yang tadi saya sebutkan, jarak Dhul Hulaifah dengan Madinah, jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian di pagi harinya baru beliau masuk Madinah. Kemudian hadis berikutnya, bab qali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-aqiq wadin mubarak. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqiq wadin mubarak. Aqiq adalah wadi yang diberkahi. Sebagian para ulama bahwasanya Dhul Hulaifah dinamakan juga dengan nama Wadi al-Aqiq, Wadi al-Aqiq. Dan tadi sudah kita lalui di bab sebelumnya, Nabi sallam ketika berangkat ke Mekah melewati Dhul Hulaifah. Ketika pulang pun sama. Bahkan kalau datang di waktu malam, beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Qala rahimahullah haddatsana al-Humaydi. Abu Muqbil al-Humaydi masmuh. Abdullah ibn Zubair. Syekh pertama yang boleh sebutkan di Sahih Bukhari. Qala haddatsana al-Walid. Wal-Walid ibn Muslim. Wa Bishr ibn Bakr. At-Tinnisi. Qala haddatsana al-Auza'i. Al-Auza'i Abdurrahman masmu. Abdurrahman ibn Amr. Kalau Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. Al-Auza'i Imam Ahli Syam. Beliau yang mengatakan alaika bi athari man salaf. Wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qawl. Pegang olehmu athar salaf, jejak salaf yang saleh, walaupun orang-orang menentangmu. Dan hati-hati dengan pemikiran-pemikiran manusia. Itu yang mengisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka hiasi hal tersebut dengan perkataan mereka. Qala haddatsana Yahya, wa Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsana Ikrimah. Ikrimah wal ibn Abbas, anna Usami ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul إن أسامة عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di Wadi al-Aqiq, itu di Dhul Hulaifah. Wadi al-Aqiq nama lain Dhul Hulaifah. Beliau berkata kepada para sahabatnya, atani lailata atin min rabbi. Malam ini datang kepadaku utusan dari Rabbku. Itu Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ia mengatakan, "Salli fi hadal wadil mubarak." Salatlah kamu di wadi yang diberkah ini. Waqul, dan katakan, "Umratun fi hajjah." Umrah fi hajjah. Umrah fi hajjah. Berarti Nabi SAW melaksanakan ibadah pada saat itu di hajjatul wadanya, Haji Qiran. Dan Haji Qiran pulang dengan dua ibadah. Ibadah umrah dan haji. Dan Nabi SAW menyatukan antara umrah dengan hajinya. Di satu perjalanan dengan tanpa diselingi oleh tahallul. Begitu pula beliau perintahkan para sahabat yang membawa hadi. Seperti Nabi SAW membawa sembelihan yang disembelih di Mina. Adapun para sahabat yang tidak membawa sembelihan, dan itu kebanyakan sahabat yang melaksanakan ibadah hajatul wada bersama Nabi SAW, Nabi perintahkan agar mereka jadikan hajinya haji tamattu. Haji tamattu pulang dengan dua ibadah, itu haji dan umrah. Hanya saja dipisah antara umrah dengan hajinya, diselingi dengan tahallul. Datang setelah tawaf, qudum, kemudian sa'i bin Safa dan Marwah, tahallul. Tahallul dan selesai dari umrahnya. Kemudian dari tarwiyah memulai lagi melakukan ihram untuk hajinya. Itu haji tamattu. Adapun Nabi hajinya haji qiran. Beliau ketika selesai dari tawaf dan sa'inya, beliau tidak tahallul. Beliau lanjut dalam ihramnya. Dan beliau tahallulnya ketika di hari Mina. Di hari ke-10. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Abi Bakar, qala hadatsana Fudail ibn Sulaiman, qala hadatsana Musa ibn Uqbah, qala hadatsani Salim ibn Abdullah Nabi radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ru'ya wa huwa fi mu'arras bidil Hulaifah bi batnil wadi qila lahu innaka bi batha mubarakah wa qad anakha bina Salim yatawakha bil Munakh alladhi kana Abdullah yunikhu yataharramu arras Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa asfar min masjid alladhi bi batnil wadi bainahu wa bainat tariq wasatan min dhalik. Dari Abdullah bin Umar, dari riwayat putranya Salim, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau dalam mimpinya, dan mimpi Nabi adalah wahyu, ketika beliau berada di Mu'arras bidi. Mu'arras hanya tempat ta'lis, tempat beristirahat di waktu malam. Di Batnul Wadi. Di Batnul Wadi, itu di lembah yang ada di Dhul Hulaifah. Dan dikatakan kepada beliau dalam mimpinya, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi dan mengatakan, innaka bi batha mubarakah. Sungguhnya, wahai Rasul, engkau berada di batha mubarakah. Batha wadi yang diberkahi. Batha abdah, tempat yang lapang. Kemudian kata Musa ibn Uqbah dan Salim, itu Salim putranya Abdullah ibn Umar, ana khabina yatawakha bil munakh alladhi kana Abdullah yunikhu. Katanya Salim, Nabilah ketika bersama kami di Dhul Hulaifah, dan tentunya setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Salim ibn Abdul ibn Umar tabi'i, putranya Abdul ibn Umar. Jadi kata Musa ibn Uqbah, Salim ibn Abdullah, beliau ketika di Dhul Hulaifah sengaja yatawakha yaqsud, mencari tempat berhentinya ayahnya di tempat tersebut. Yang mana ayah itu Abdullah, katanya yunikhu, ketika memperhatikan kerendaannya, ontanya yataharram Mu'arras sallam. Ia betul-betul yataharram mencari tempat berhentinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempat istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dhul Hulaifah. Dan tempatnya katanya tepatnya wa asfal minal masjid, di bawah masjid, bagian bawah masjid ala di batni wadi yang ada di wadi Dhul Hulaifah, bainahum wa bainat tariq wasatun min dhalik. Antara tempat tersebut dengan jalan, tempat berhenti jalan wasatun min dhalik, pertengahan. Pertengahan antara masjid dengan tariq yang biasa dilalui. Itu tempat tahdisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Ibnu Umar menyengaja tempat tersebut dan diikuti oleh putranya Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Dan dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Aqiq itu Dhul Hulaifah wadi mubarak, wadi yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW ketika berangkat di Hajjatul Wada'nya melalui Dhul Hulaifah, begitu pula ketika pulangnya. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.